Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan kemarin kita mengambil 3 atsar. Yang pertama berhubungan dengan Abdullah bin Muharrar, seorang yang disepakati kedhaifannya. Dan yang kedua tentang Yahya bin Abi Unaisah, yang dijarah sendiri oleh saudaranya, yaitu Zaid bin Abi Unaisah. Tayyib man yakra, faliyatafadhal. Berarti 4 ya. Dengan hadis 6 tentang jarh untuk Farqad Ibnu Ya'qub As-Sabahi. Baik. Ini contoh-contoh semua ikhwan fillah tentang jarh dari para a'immah. Baik, kita lanjutkan karena pembahasannya mudah dan jelas. Adapun beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari biografi para perawi, maka ingat-ingat. Karena juga di antara metode ikhwan yang disebutkan oleh para ulama, yang dinasihatkan juga oleh mereka bagi para thalabatul ilm ketika mendapati mungkin penurunan semangat atau penat dari menghafal, dari memahami, dari menulis, di antara upaya untuk membangkitkan kembali adalah dengan membaca biografi para ulama terdahulu. Biografi para a'immah. Bagaimana usaha mereka yang kuat dalam menuntut ilmu, juga bagaimana keprihatinan mereka. Bagaimana kesederhanaan mereka dalam jalan ilmu. Juga pengorbanan yang luar biasa untuk bisa mendapatkan satu hadis bagiannya. Ini untuk bisa kita ambil pelajaran sehingga diharapkan bisa naik kembali semangat yang mungkin melemah, atau juga untuk memupus ujub yang mungkin timbul ketika melihat dia lebih dari yang lain, dari teman-teman sejawatnya. Dia memiliki kelebihan. Syaitan berupaya untuk menjerumuskan dalam kibir dan ujub. Di antara upaya untuk memupusnya dengan membaca biografi para a'immah terdahulu, dan kita tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan mereka dari sisi hafalan, dari sisi semangat, Naam, juga dari sisi pengorbanan dan yang lainnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsani Abdul Rahman ibn Bishr al-Abdi Abu Muhammad an-Naisaburi seorang yang disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala masuk dalam deretan thiqah. Qala sami'tu Yahya ibn Sa'id al-Qattan, imam. Ya, aku mendengar dari Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yang telah kita lewati di awal-awal biografi beliau dan keimamahan beliau. Qala dzukira'in, termasuk tabaqat pertama dari tabaqat Imam Muslim. Nah, dari perawi-perawi masuk dalam deretan tabaqat awal. Dzukira indahu Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaid ibn Umair al-Laythi fa dha'afahu jiddan. Disebutkan di sisi Yahya ibn Sa'id Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair al-Laythi, maka beliau apa? Hukumi dia sebagai seorang yang dha'ifun jiddan. Nah, yang sangat lemah. Dan Muhammad al-Laythi ini, ikhwan, juga dikenal dengan Muhammad al-Muhrim. Yang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hukumi dia sebagai mungkarul hadith. Dan Imam Nasa'i mengatakan matruk, ditinggalkan hadisnya, sehingga hadisnya, ikhwan, tingkatannya sangat lemah dan tidak bisa dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain, tidak bisa dijadikan sebagai syawahid maupun mutaba'at. Faqila li Yahya, kemudian dikatakan kepada Yahya al-Qattan, an'afu min Ya'qub ibn Atha, qala na'am, dia lebih lemah dari Ya'qub bin Atha, maka dijawab iya. Thumma qala ma kuntu ara anna ahadan yarwi an Muhammad ibn Abdullah bin Ubaid bin Umair. Kemudian beliau mengatakan, na'am, aku tidak memandang ada seorang yang akan meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair ini. Yaitu aku dulu tidak mengira kok ada orang yang mau meriwayatkan darinya. Nah, terkandung padanya apa? Ya, disayangkan kok sampai ada yang mengambil riwayat dari orang tersebut. Karena dia seorang yang sangat lemah, tidak pantas diambil riwayatnya. Adapun Ya'qub bin Atha, ikhwan, nah, yang ditanyakan di sini, nah, yaitu Ya'qub bin Atha bin Abi Rabah. Ya, putra dari Atha bin Abi Rabah al-Makki. Meriwayatkan dari bapaknya sendiri dan juga dari beberapa perawi yang lain. Dan dari sisi tingkatannya, seorang yang dhaif, walaupun kedhaifannya masih bisa dikuatkan. Atau dengan istilah ilmu hadis, dhaifun munjabir. Atau dhaif yasruh lisyawahid. Jadi dalam asar ini, syarah dari Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan tentang apa? Tentang Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair Al-Laythi, yang disepakati kedhaifannya oleh para a'immah ikhwan dengan kedhaifan yang tidak ringan, tapi dha'ifun syadidud dha'f. Asar berikutnya, qala hadatsani Bishr ibn al-Hakam al-Abdi an-Naisaburi qala sami'tu Yahya ibn Sa'id al-Qattan dha'afa Hakim ibn Jubair wa 'Abd al-A'la wa dha'afa Yahya Musa ibn Dinar qala hadithuhu rihun wa dha'afa Musa ibn Dihqan wa Isa ibn Abi Isa al-Madani. Nah, ini sederetan para perawi hadis yang didhaifkan oleh Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yang pertama, ikhwan, yaitu Hakim ibn Jubair. Naam, al-Kufi. Naam, dikatakan oleh Imam Ahmad dhaiful hadis muttarib, hadisnya kuncang. Dan memang keadaan perawi ini dhaif sebagaimana disebutkan oleh Yahya ibn Sa'id juga. Dan hampir menjadi kesepakatan di antara para ulama jarh wa ta'dil. Kemudian yang kedua, Abdul A'la, yang dimaksud Abdul A'la ibn Amir al-Tha'labi al-Kufi. Taib. Yang terjadi khilaf di antara para ulama jarh wa ta'dil tentang derajatnya, kawan. Sebagian mendhaifkan. Naam. Sebagian masih bisa menerima. Seperti Imam Daruqutni rahimahullahu taala mengatakan yu'tabaru bih. Yaitu hadisnya bisa dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai penguat. Taib. Dan Ibn Sa'ad dalam Tabaqat beliau mengatakan kana dha'ifan fil hadis, adalah Abdul A'la ini seorang yang lemah dalam hadis. Cuman Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Taqrib ikhwan beliau mengatakan saduqun yahim, seorang saduq, yaitu hadisnya hasan yang terkadang mengalami kekeliruan. Dan ini kesimpulan dari Al-Hafidz ikhwan butuh di kritisi. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kebanyakan para imam sebelum beliau mendhaifkan Abdul A'la ini. Jadi wallahu ta'ala alam, yang rajih tentang Abdul A'la dia dhaif, tapi dhaifnya dhaifun yasruh li syawahid, dhaif yang masih bisa digunakan untuk penguat. Sehingga kalau didapati perawi yang lain yang menguatkan riwayatnya bisa diterima. Yang ketiga, Yahya bin Musa ibn Dinar. Naam. Atau di sini dalam cetakan kita apa? Dha'afa Yahya Musa ibn Dinar. Taib. Dha'afa Yahya Musa ibn Dinar. Gimana ini? Hah? Hah? Taib. Cetakan yang lain mana? Hah? Ada Ibn Musa. Yang betul tanpa Ibn. Yaitu apa? Dha'afa Yahya titik dua. Kasih titik dua, Pak. Sehingga tidak membingungkan. Ada Yahya Musa Ibn Dinar. Gimana ini? Ya kan? Maksudnya, wa dha'afa Yahya yaitu Yahya Ibn Sa'id Al-Khattan mendhaifkan Musa. ibn Dinar. Jadi yang ketiga namanya Musa ibn Dinar. Ya, dikasih titik dua. Karena Yahya sebagai fa'il dan Musa sebagai maf'ulnya. Taib. Dan ini yang benar sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Dan dalam kebanyakan naskah ikhwan dikasih ibn memang. Dan ini adalah kekeliruan. Sehingga cetakan yang di situ dha'afa Yahya ibna Musa ibni Dinar, nah ini adalah kekeliruan. Yang juga ditegaskan oleh Imam Nawawi, beliau katakan hadza atau huwa ghalatun fahish, adalah kekeliruan yang sangat parah. Kenapa? Perawi yang mau dilemahkan adalah Musa bin Dinar dan yang melemahkan adalah Yahya. Yaitu Yahya Al-Qattan maksudnya. Dan memang untuk Musa ibn Dinar ini ikhwan, namun disepakati oleh para imam tentang kedaifannya. Bahkan sebagiannya menisbahkan Al-Kadzib kepadanya. Dan di Kutubus Sittah tidak ada satupun riwayat dari Musa bin Dinar tersebut. Ditulis, diselesaikan nulisnya. Kalau sudah selesai di lembaran berikutnya. Qal hadithuhu rih. Nah, Yahya Al-Qattan mengatakan hadithnya Musa bin Dinar ini seperti angin. Maksudnya, ikhwan, yaitu ungkapan untuk hadisnya yang tidak memiliki asal. Seperti angin enggak ada yang jadikan sebagai sandaran, enggak bisa dipegang. Mana bisa megang angin? Enggak bisa. Makanya ibarat hadis Musa bin Dinar ini enggak ada asalnya sama sekali. Enggak bisa dipegang, enggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kemudian perawi berikutnya Musa ibn Dihqan. Ini juga seorang yang dhaif dan juga mengalami perubahan di akhir hidupnya. Berarti semakin lemah, sudah awalnya lemah, kemudian semakin melemah di masa tuanya. Bahkan ikhwan dikatakan kepada oleh Imam Al-Ajuri, dikatakan oleh Al-Ajuri bahwa ditanyakan kepada Abu Dawud, kana Musa bin Dihqan sahiran. Qala kana arrafan. Adalah Musa bin Dihqan ini dulu seorang penyihir, ya tukang sihir atau arraf, dukun. Sehingga pantas untuk hadisnya tidak diterima. Kemudian yang berikutnya Isa bin Abi Isa Al-Madani. Taib, perawi ini juga termasuk di antara perawi yang dilemahkan. Bahkan tingkatannya ikhwan matrukul hadis, kelemahan yang syadid, kelemahan yang keras. Dan disepakati pelemahan Isa bin Abi Isa Al-Madani ini oleh para imah yang lain. Taib. Nah, ini sederetan para perawi ikhwan yang dilemahkan oleh Yahya ibn Sa'id Al-Qattan rahimahullahu taala. Dan memang beliau juga termasuk rujukan dalam ilmu jarh wa ta'dil. dan menjadi mufti dalam masalah ini. Nasallallahu taufik wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.